acara ini. Kalau kamu udah jauh sudah barang. Sabar dong sayang. Aduh. Kenapa tekan kene? Anak urusan apa mana? Kenapa itu? Ada buat lanang. Apa nama? Saya pernah ngomong. Maksudnya apa ini? Orang urusan itu. Aku mau ngulen. Nek aku kusok nangis loro ati mergo wong liya. Kowe bakal eling rasane loro aku tidak rasa sesak. Matur nuwun. Aku pamit. Aku ra butuh. Aku iso bahagia tanpa kowe. Sip. Pak. Aku ikhlas tulus lahir batin arep tak oya om wong bisa nangis neng batin. Aku ikhlas ikhlas temenan yen kudu pisahan Gusti kula ponang kata Gusti Pangeran, kula ponang katangan. Yen pancene kudu pisahan. Arep dikapakne pancene kudu jodhone. Lilo ikhlas yen kelangan sirane. Sing lali talali aku ikhlas tulus lahir batin arep tak oya oh mung bisa nangis neng batin. Aku ikhlas ikhlas temenan yen kudu pisahan Gusti kula punang katangan. Apa sanjane wong kesiksa asmara mung bisa dadi cadangan tresno Aku sangat tangan, las tepuk tangan. Oh,